Apa beda waktu lu dengan A? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu dan bersua melalui radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia, untuk mengkaji secara lebih mendalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada hari ini sudah sampai kepada ayat 175 dari surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atsba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami atau pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, di dalam kajian kita, kajian pembahasan kita pada hari ini, secara umum keterangan ayat ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerincikan tentang salah satu tanda-tanda kekuasaan yang telah Dia tunjukkan kepada manusia. Secara khusus, ayat ini diturunkan kepada terjadi pada Ibnu Ba'wura atau Bu Umayyah bin Abi As-Salt atau Amir bin Ar-Rahib, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, di mana kepada mereka atau salah satu dari mereka diturunkan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada mereka. Mereka mampu melihat betapa besar kekuasaan Allah sehingga akhirnya seharusnya itu diimani, tapi ternyata mereka malah mungkir dan meninggalkan segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah diperlihatkan kepada mereka. Menarik di dalam keterangan ayat ini adalah bahwa sebenarnya ayat ini mempertanyakan kepada kita, begitu besar, begitu banyak sudah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Begitu mampu manusia untuk memahami, untuk melihat dan untuk merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala itu ada berada di sekelilingnya, bahkan di dalam dirinya sendiri. Akan tetapi satu hal yang sangat disayangkan adalah ketika masih ada manusia-manusia yang rela meninggalkan Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang kepada sesuatu yang sebenarnya tidak kuat untuk dijadikannya sebagai pegangan atau tempat dia untuk menyandarkan diri. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir para narasumber kita, Ustaz-Ustaz Kabir kita, ada Ustaz Jenal Arifin dan juga Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Sebagaimana yang telah kita katakan kemarin bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang kekal dan abadi. Ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, sebenarnya itu akan menumbuhkan partikel-partikel keimanan di dalam tubuh kita dan menimbulkan benih-benih kekuatan untuk mengharungi kehidupan yang semu dan sementara ini. Yeah. Untuk itu di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sangat rugi orang yang tidak meresapi, menghayati dan menikmati keberadaan Al-Qur'an sebagai mukjizat yang kekal dan abadi itu. Di sini disebut fansalakha minha, seakan-akan orang yang keluar dari keagungan Al-Quran itu adalah merupakan proses yang sangat keras. Sebagaimana insalakho artinya mengupas kulit dari melepaskannya dari daging. Tentu saja itu sangat menyakitkan, sebagaimana kita menyayat kulit sapi supaya bisa dimakan daging sapinya. Tentu saja itu merupakan proses yang sangat luar biasa dan sangat tidak mengenakkan. Dan sebaliknya ketika kita berada di dalam iman kepada Al-Quranul Karim, itu sangat nikmat dan sangat membahagiakan. Untuk itu kita menemukan bagaimana Al-Quranul Karim itu mensugesti kita bahwa Al-Quran adalah merupakan kekuatan hidup karena di dalamnya ada kesembuhan. Sifa'un warahmah. Al-Quran itu sebagai penyembuh. Karena apa? Karena ketika kita bergaul dengan Al-Quran, hidup kita akan terkontrol. Kulu min thayyibat, kata Al-Quran. Ketika kita memakan konsumsi yang halal dan yang baik, maka itu menyehatkan. Ditambah lagi oleh sabda Nabi Muhammad, memakan sebelum lapar, sebelum kenyang, sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dan itu adalah menyehatkan bagaimana pesan-pesan Al-Quran itu syifa. Dan juga kita menemukan pesan Al-Quran dengan kekuatan iman itu kesembuhan, tidak saja penyakit yang dari dalam, dari luar, dari dalam pun dapat tersembuhkan. Bagaimana kita akan mengetahui Al-Quran itu sebagai furqan, pemisah, mengetahui hakikat bahwa hidup ini ada yang tujuan, ada sarana. Harta benda bukanlah tujuan, tetapi sarana. Menyembah Allah dan menikmati kesembahan itu, apa, peribadatan itu adalah tujuan dalam hidup ini. Ketika itu dinikmati, maka kebahagiaanlah yang didapat. Karena ketika kita mengikuti setan, hawa nafsu, menjauhkan diri dari Al-Quran, maka kesesatanlah yang akan sebaliknya kita dapat. Ya, di sini pengertian dari ayat watslu di situ diartikan bacalah, gitu kan? Tentu berbeda dengan al-qira'ah iqra, sebagaimana difirmankan Allah, iqra ya Rasulullah ya Muhammad, kan begitu. Ma'ana biqari. Dalam arti kata iqra ini memang belum ada pengetahuan sebelumnya tentang apa yang mau dibaca tersebut. Sedangkan watlu itu sebetulnya sudah sampai. Jadi ketika firman Allah menyebutkan watlu itu adalah untuk menekankan bahwasanya ini memang betul-betul berita yang sangat penting. An-naba ini bukan sekedar berita diartikan sini, tapi memang betul-betul berita yang sangat penting. Tapi berita itulah yang dilupakan manusia pada saat itu. Bukan sekedar melepaskan diri. Insyaallah di sini kan diartikan tadi adalah dia melepaskan diri, tapi bukan artinya meninggalkan sama sekali. Bahkan itu bukan sekedar dihapus, tapi memang betul-betul tidak mau mengambil ayat itu. Itulah akibatnya mereka mengikuti fa'atba'us syaitan. Mereka betul-betul bukan sesat, tapi memang sudah terperangkap dalam kesesatan tersebut. Kalau saya tambahkan sedikit lagi Ustaz Fajrul Nusa Perdana, bahwa kenapa Al-Quran itu dibaca tapi tidak menyembuhkan penyakit luar dan dalam, penyakit jiwa dan penyakit tubuh. Karena memang tidak yakin. Seseorang kalau yakin bahwa Al-Quran itu menyembuhkan dengan membaca Al-Fatihah dan diminumkan segelas air putih, itu bisa menyembuhkan. Karena permasalahannya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi kata Ustaz Fajar, ketika hawa nafsu bercampur baur dengan bacaan Al-Quran, tidak meyakini Allah sebagai zat penyembuh, maka Al-Quran yang sebenarnya syifa tadi tidak berproduksi dengan baik. Begitu juga keberkatan Al-Quran yang disebut dengan mubarokan, inna anzalnahu mubarokan, akan ada keberkahan hidup ketika kita bersama dengan Al-Quran. Tetapi kok ada orang yang membaca Al-Quran hidupnya tidak berkat? Bukan permasalahan terletak pada Al-Qur'annya, tetapi karena kita tidak yakin bahwa Al-Qur'an itu adalah penuh berkat dan hidup kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Jenal tadi, bahwasanya satu hal yang harus kita tekankan di dalam kehidupan ini adalah untuk meningkatkan keyakinan kita, untuk memperkokoh keyakinan kita, terutama sekali keyakinan kita terhadap kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim yang menjadi pedoman hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala sudah sangat tegas, bahkan sudah memberikan banyak motivasi kepada kita untuk kembali kepada Al-Qur'an, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Bahkan yang paling menariknya adalah ketika Allah membandingkan bagaimana ketika orang-orang ahli kitab mereka berpegang kepada Al-Qur'an, wa idza yusla alaihim ayatuna, ya, wa idza yusla alaihim qalu amanna bihi, mereka malah beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hasilnya adalah mereka tampil menjadi orang-orang yang mampu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai umat Islam, ya, orang-orang yang selalu berhadapan dengan Al-Qur'an yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan Al-Qur'an kepada kita, ternyata ini tidak mampu memberikan banyak perubahan di dalam kehidupan kita. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Jenal adalah kembali lagi, ternyata ketika umat Islam tidak meyakini Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dengan sekokoh-kokohnya, maka sebenarnya Al-Quran itu tidak begitu bermakna bagi kehidupannya, tidak akan mampu mendongkrak kehidupannya untuk tampil menjadi lebih baik lagi. Satu hal yang menarik di sini adalah yang kita bisa angkat adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang fansalakha minha, yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, keimanan itu adalah merupakan pelindung, ibarat menjaga diri seorang muslim. ketika dia keluar dari keimanan itu, maka sebenarnya tidak ada lagi penjagaan pada dirinya. Proteksi dirinya sudah hilang. Artinya untuk kalau proteksi diri, kekebalan seseorang sudah hilang, maka penyakit akan mudah masuk. Nah, yang menarik adalah ketika Allah menggambarkan ketika proteksi itu hilang, bukan lagi Allah bersama dirinya, akan tetapi fa'atsba'ahu syaitan. Mungkin Ustaz Fajrul bisa menjelaskan lebih lanjut tentang ini, Ustaz. Iya. Fa'atsba'ahu syaitan di sini fa'usabai yang menyebabkan, karena mereka selalu mengikuti setan. Iya. Padahal ditekankan ayat ini alladzina atainahu ayatina. Artinya di sini kan atainahu, artinya kan Allah berikan kepada kepada umatnya ayat-ayat ini penjelasan, kan begitu. Lain apa yang kita beri kepada seseorang, lain dengan apa yang Allah berikan kepada manusia. Iya. Kita bisa saja sementara mereka itu dengan apa yang kita berikan itu, sementara itu bisa berhasil, bisa selamat. Tapi Allah ini memberikan sifatnya abadi, permanen, begitu. Yeah. Makanya Allah mengatakan alladzina atainahu ayatina, supaya mereka itu betul-betul dapat menjaga. Tapi kesalahan mereka itulah yang menyebabkan mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Karena apa? Karena indikasi dari Allah berfirman watslu itu adalah indikasi mereka itu memang sudah mendengar ayat Al-Quran, tapi mereka memang betul-betul mendustakan ayat tersebut. Inilah yang menyebabkan kehancuran mereka. Sama seperti kita sekarang ini, tahu kita ayat itu benar, tapi masih mengikuti hawa nafsu kita, hasetan. Sebab itulah akan mengalami kehancuran kita. Ya, kalau saya lihat ini Ustaz Perdana, Ustaz Fajrul, hidup ini ada dua. Iya. Kalau nggak bersama dengan Allah, bersama dengan setan. Iya. Maka ini sangat menyedihkan ketika kita bersama dengan setan. Kenapa? Karena setan itu dari kiamat nanti, dia akan melepaskan diri dari yang kita puja-puja selama hidup ini. Berbanding terbalik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia kita dibantunya, di akhirat lebih dari itu. Apa? Kenikmatan surga itu sudah tiada bandingnya, mala ainun ro'at wala uzunun samiat wala khotor ala qalbi basar, dan bertemu dengannya merupakan suatu nikmat tiada tara. Berbanding terbalik dengan bertemu dengan setan, sementara di dunia saja kita sangat membencinya, terlebih-lebih di akhirat. Tetapi sangat menyedihkan, banyak pula manusia yang senang berteman dengan setan. Iya, ini yang menarik memang. Ketika Allah di dalam Al-Quran sudah menjelaskan bahwasanya syaitan itu adalah musuh utama manusia, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh utama bagi manusia. Sudah jelas-jelas dia adalah orang yang menentang untuk sujud kepada kakek kita, Nabi Adam alaihissalam. Tapi menarik sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Jainal tadi, kenapa manusia masih saja mau berkawan dengan syaitan? Lebih daripada itu, tidak hanya sekedar berkawan, malah memuja-muja syaitan ini, seakan-akan syaitan ini memiliki kelebihan yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah satu hal yang ingin diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggambaran di dalam ayat ini, ketika Allah mengatakan fa'atsba'ahu syaitan, ketika mereka diikuti oleh syaitan, ada satu hal yang menarik di sini yang saya lihat, bahwa sebenarnya ya, sebelum manusia diikuti oleh syaitan, manusia itu sudah didominasi oleh hawa nafsunya sendiri. Syaitan itu hanya sekedar mengikut saja, tidaklah dia sekedar merayu-rayu saja. Tapi yang paling parah adalah hawa nafsu kita yang mampu menjerumuskan kita ke dalam jurang kesesatan dan kehancuran yang tiada taranya. Oleh karena itu, sebenarnya keterangan ayat ini untuk mengingatkan kita kembali, ingat, syaitan itu adalah musuh dari bapak kamu dan kakek kamu, Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu, ingat ini baik-baik, agar di dalam kehidupan ini kamu tidak menjadikan syaitan sebagai teman dan kawan kadib kamu. Para pendengar rahimakumullah, banyak sekali kandungan yang bisa kita ambil daripada keterangan ayat 175 ini. Tetapi di dalam penutup ayat ini yang menjadi daya tarik utama bagi kita, dan betul-betul harus kita pahami dengan benar, bahwa ketika Allah mengatakan fakana minal ghawin, maka termasuklah dia menjadi orang-orang yang sesat. Kalau kita perhatikan redaksi di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan manusia-manusia yang ingkar dan fasik, orang-orang yang tersesat ke lembah sesat kesesatan, itu digambarkan digambarkan oleh Allah dengan bermacam gambaran dan semuanya bernada negatif. Allah menggambarkan mereka sebagai orang yang zalim, yang menyakiti dirinya dan juga orang lain. Allah menggambarkan mereka sebagai al-ghawin, orang-orang yang sesat sebagaimana keterangan di dalam ayat ini. Allah juga menggambarkan mereka sebagai dalalim mubin, orang yang tidak hanya sesat tapi juga menyesatkan orang lain. Jadi tidak ada manfaatnya mengikuti syaitan, dan tidak ada pernah untung orang yang mengikuti syaitan, karena hanya menghancurkan dirinya saja, dan lebih parah daripada itu adalah ketika dia juga menghancurkan kebahagiaan orang lain. Apakah kita mau menghancurkan kebahagiaan anak istri kita, saudara-saudara kita? Kalau kita tidak ingin, maka lekas-lekaslah kita untuk menghindarkan diri dari syaitan. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.